بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله على kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kenikmatannya kepada kita bisa majelis, bisa melanjutkan pembahasan kita di masjid. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menyampaikan hadis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada beliau dengan penglihatan mata kepalanya, bukan dengan mimpi, melihat bumi di belahan timur dan di belahan barat. Dan Rasulullah SAW diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umatnya itu akan sampai nanti menguasai apa yang diperlihatkan oleh beliau. Dan juga Rasulullah SAW minta kepada Allah agar tidak dibinasakan umatnya ini dengan musibah, paceklik, kekerangan, kekeringan yang berpanjangan, yang merata menimpa seluruh umatnya. Pada pertemuan yang terakhir kita sebutkan bagian dari hadis min siwa al-fusihim, salah satu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah agar umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan dengan catatan kaum muslimin tidak saling berperang di antara mereka, menawan di antara mereka sendiri terjadi peperangan antara kaum muslimin. Kaum muslimin masih kokoh berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka pada saat itu musuh-musuh kaum muslimin tidak bisa menguasai. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kepada umatnya Rasulullah SAW. Kalau mensiwa musyrikin, ninggalihin selain dari mereka min al-kuffar, menihlaki ba'du ba'da wasa'u wa sara ba'du ba'da, dari selain mereka kalangan kufar, menihlak yaitu sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan dengan sebagian yang lain. Maka ketika itu musuh-musuh Allah dari kalangan kafir bisa menguasai kaum muslimin. Fayastabiha bayadahum, bayadah kulli syai hawzatuh wa bayadah qawm sahaduhum. Makna bayadah adalah segala sesuatu yang dimiliki. Bayadul qawm, bayadul qawm sahatuhum, sahatuhum itu adalah tanahnya, kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala makna al-baydah yastabihah, yaitu menguasai baydahu, ayat maknanya kaum orang kafir tidak bisa menguasai haujah miliknya kaum muslimin dan negerinya kaum muslimin. Ini diantara maknanya tidak bisa menguasai selama mereka tidak saling berperang, tidak saling membunuh, tidak saling menawan dengan sesama kaum muslimin, mereka bersatu, maka orang kafir tidak bisa menguasai. Namun ketika terjadi peperangan antara mereka, saling menawan, saling membunuh, saling tafarruq, berpecah belah, maka ketika itu orang-orang kafir bisa menguasai mereka, kaum muslimin bisa menguasai negeri-negeri mereka. Atau yang dimaksudkan al-baydha dari istimah al-kalimah, istimah al-kalimah, persatuan kalimah, bersatunya kaum muslimin dia satu kalimah, maka maka tidak bisa mencari mereka, menguasai mereka. Jadi secara umum mana ibaistabih habayalatu, orang kafir tidak bisa menguasai negeri kaum muslimin dan jamaah kaum muslimin. Jadi makna disebutkan bahwa mana faistabi biha bayadatahu inna Allah Ta'ala la yusallim aduk ala kafat muslimin hatta yastabi jami' ma jawasum min bilad wal ham wal istamu alaihim min akhbar ardi wahya jawani biha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kekuasaan kepada musuh kaum muslimin dari kalangan orang kafir kepada kaum muslimin secara keseluruhan sampai dia menguasai dan memiliki negeri-negeri kaum muslimin, tanah-tanah mereka, sekalipun mereka berkumpul dari penjuru bumi ini untuk memerangi kaum muslimin, merampas harta mereka, menguasai mereka. Nah, maka mereka tidaklah bisa, dengan catatan tadi, selama mereka bersatu. Wakila bayaduhum mu'adhamuhum wa jama'atuhum wa inqallu. Dan dikatakan juga makna bayi Allah mu'adhamuhum, mayoritasnya mereka dan jamaah mereka kaum muslimin, wa inqallu sekalipun tidak banyak, sekalipun sedikit. Faqauluhu hatta yakuna ba'duhum yuhriku ba'dah wa yasbi ba'duhum ba'dah, sampai mereka sendiri kaum muslimin sebagiannya yuhriku ba'dah, membinasakan yang lain, memerangi yang lain, membunuh yang lain, wa yasbi ba'duhum ba'dah, dan menawan sebagiannya, terjadi perang antara kabilah, antara kampung, satu kampung dan kampung yang lain berperang padahal sama-sama muslim, saling membunuh, sampai ketika terjadi seperti itu baru orang kafir ini memiliki kesempatan untuk menguasai kaum muslimin. Nah, sebagaimana al-waqi' terjadi disebabkan karena banyaknya ikhtilaf, perselisihan di antara mereka, buat tafarruq, perpecahan di antara mereka, maka terjadi takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Wa qalu wa inna rabbi qala ya Muhammad idza qadaytu qada'a fa innahu la yurad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku berkata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ini ijabatullah di dakwati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaytu qada'a, jika aku telah menetapkan satu ketetapan, fa innahu la yurad, maka sungguh ketetapan itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditolak, mesti terjadi. Idza qadarallahu qadran, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu ketetapan, maka mesti terjadi dan terlaksana ketetapan tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa atau mampu untuk menolak ketetapan Allah, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Wala radda lima qadaita." Tidak ada seorang pun yang mampu menolak ketetapan Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Wala radda lima qadaita." Dan tidak ada yang bisa menolak atau membatalkan lima qadaita, apa yang kau telah tetapkan. Ya Allah, tidak bisa ditolak. Ini disebut dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Zikir-zikir setelah kita melaksanakan wajib. Nah, disebutkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mujiya lima na'taita wala radun wala raddan lima qadaita. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain, hadis dari Salman Al-Farisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, la yardul qadah illa ad-du'a, tidak ada yang bisa menolak atau membatalkan satu ketetapan Allah kecuali dengan ad-du'a, kecuali dengan doa. Berarti qadahnya Allah itu bisa dibatalkan dengan doa. Tetapi dalam hadis ini tidak ada yang mampu menolak membatalkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bertentangan? Tidak. Karena ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qadanya Allah itu yang bisa berubah. Dan Allah juga yang berubah. Dan ada ketetapan Allah yang tidak bisa berubah. Kalau Allah sudah tetapkan, tidak bisa berubah lagi. Yaitu ketetapan yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz dalam kitabnya. Ini yang tidak berubah. Adapun Al-Qadah yang disebutkan dalam Suhuf Al-Malaikah, dalam catatannya malaikat, itu bisa berubah, bisa berubah dengan doa, dengan doa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Berarti ada yang Allah hapus dari ketetapannya dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ummul kitab. Al-Quran jadi tidak bertanggung. Nanti kalau mendapati ayat hadis la yaruddu al-qadha illa doa, berarti qadha itu bisa berubah dengan doa. Ya, dalam hadis ini la rasul lima qadha itu idza qadaytu qadwatan fa innahu la yurad. Apabila aku menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada yang bisa menolak atau membatalkannya. Dan yang disebutkan ulama ini dalam kitab Al-Mahfud, Nauhul Mahfud di Induk, dan kitab ada pun yang bisa berubah itu yang ada pada malaikat. Nah, yang disebutkan hadis apabila Bani Adam diciptakan dalam ibadnya ummi 40 yawman. Nah, nutfah ma yakunu dhalik min dhalik alaqatan thumma yakunu min dhalik mudghatan. Apabila sudah sempurna selama 4 bulan, fa'irsallahu al-malaika al-mal, Allah mengutus malaikat untuk menunjukkan ruh berikat rizkihi wa ajalihi wa syakin al-sa'id. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat masing bayi telah diciptakan janin berikat rizkinya, kemudian wajahnya, ajalnya, umurnya, berapa tahun, wa syakir al-sa'id, sengsara dan bahagianya dia. Nabi Yusuful Malaikat yang jelas ini yang bisa berubah, bisa berubah dengan apa? Ada sebab-sebab. Satu di antaranya dengan doa, sebagaimana dalam hadis. Dan karena itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, doa min anfa al adwiyah. Doa itu merupakan obat yang paling bermanfaat, obat yang paling bermanfaat yang bisa mendatangkan kemanfaatan kepada seseorang, ataukah yang paling bermanfaat di dalam menolak bahaya. Doa, doa kepada Allah, wa huwa aduul bala, dan doa itu adalah musuhnya bala, musuhnya bala musibah. Fa yudafi'uhu wa yu'aliju wa yamna nuzulahu wa yarfa'u. Doa ini musuhnya musibah, karena doa bisa menolak turunnya musibah. Bisa mencegah turunnya musibah dan bisa mengangkat musibah. Allah Subhanahu wa taala berkirim menimpakan satu musibah kepada seseorang, tapi karena doa orang ini berdoa kepada Allah, Allah angkat musibah tersebut, nggak jadi turun. Dengan doa au yukhaffif idza nazal atau doa itu bisa meringankan ketika musibah itu sudah turun, bala itu sudah turun. Dengan doa maka dia bisa jadi ringan bala tersebut. Ini doa salah satu yang bisa merubah qada yang ada dalam catatan malaikat. Doa kepada Allah. Oleh karena itu perkara sangat penting doa, yang banyak orang lalai. Doa bisa menolak turunnya musibah dan bisa mengangkat musibah yang menimpa, dihilangkan oleh Allah dengan doa, dan bisa juga meringankan musibah menimpa kepada seseorang. Apa saja bentuk musibah itu, minta kepada Allah diangkat. Dan juga diantaranya silaturahim. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Anas bin Malik di Sahih riwayat Muslim, "Man ahabba ay yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi umrihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dibetakan rezekinya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki tadi diikat di rezeki ditulis oleh malaikat ketetapan rezekinya, tetapi dengan silaturahim dia kepada keluarganya, suka menyambung hubungan dengan keluarga, dengan paman-pamannya didatangi, dengan bibinya, dengan orang tuanya, dengan hadiah, dengan menjemur, dengan menelpon. Ini semua bentuk-bentuk silaturahim, menyambung silaturahim. Maka dengan itu kata Rasulullah SAW, Allah bentangkan kepada mereka rezeki, wa yunsha lahu fi umrihi, dipanjangkan umurnya menjadi panjang. Nah, ini diantara sebab-sebab satu ketetapan bisa berubah. Tetapi ketetapan yang ada pada suhuf al-malaikat, bukan ketetapan yang ada dalam lauhul mahfuz yang Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum makhluk manusia diciptakan, itu sudah dituliskan takdirnya. Kalau itu enggak berubah. Tapi tadi dari catatan malaikat dikat virus kihi wajali usyakin wa mustahil, ini bisa berubah dengan takdir Allah, juga dengan doa dan silaturahim dari orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu nam bil hadis kita tambahkan bila disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Hasan penjelasan tentang wa inni a'taitu ummati an law lakum bi sanatin amma, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dakwahnya, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tidaklah menurunkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qahtan aman, kekeringan yang berkepanjangan, lillahi kulliha, kepada negeri kaum muslimin seluruhnya. Ini makna sesungguhnya aku berikan kepada umatmu, untukmu dan umatmu, aku berikan kepada engkau untuk umatmu, Allah berikan umis bisanatin bi'amah, aku tidak membinasakan mereka dengan paceklik kekeringan. Bi'amatin yang menyeluruh. Ayat maknanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu musibah, cobaan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kekeringan, paceklik yang merata di seluruh negeri kaum muslimin. Wa inna ma yanzil al-qadr fi ba'dil bilad. Hanya saja sebagian kekeringan itu ada nah, diturunkan pada sebagian negeri kaum muslimin, tidak pada sebagian yang lainnya. Tidak seperti umat-umat terdahulu Allah timpakan ke negeri semua seluruhnya negeri mereka kekeringan. Tetapi kaum muslimin tidak, mungkin sebagian ditimpakan kekeringan, tapi sebagiannya tidak, tidak merata, tidak menyeluruh. Ini makna dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman Hasan sebutkan di sini hadis yang enam diulah hadis dari Ats-Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, sama konteks hadisnya, tidak perlu mengulangi. Wa rawa aydan wa rawa Abu Dawud aydan Abdullah bin Mas'ud, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taduru roha al-Islam li khamsin wa thalathin aw sittin wa thalathin aw sab'in wa thalathin. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bersabda, taduru ruha. Kebanyakan mufassirin memaknai makna taduru ruha adalah tadur ala istiqamah. Al-Islam, Islam itu di atas istiqamah, senantiasa di atas istiqamah. Di 35 di tahun ke-35 di atas kebaikan mereka istiqamah di atas ad-din, di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di 35 hingga tahun atau hingga tahun ke-35, 36 dan ke-37 disebutkan ulama apa maknanya ini, bahwasanya Islam itu senantiasa dalam kebaikan dan istiqamah di atas manhaj an-nubuwah hingga tahun 35 Hijriah atau 36 atau 37. Disebutkan oleh ulama makna ini sampai tahun 35 itu ketika terbunuhnya Utsman sekitar 6. Jadi dihitung dari 6 An-Nubuwah Hijriah ditambah dengan sisa umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga menyebutkan ini sekitar 5 atau 6 tahun. Kemudian ditambah dengan masa khalifah sampai terbunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu itu 35. Kemudian situasalatin yang ke-36 itu ketika terjadi perang Jamal, perang antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah bersama para sahabat Zubair bin Awam. Dan tahun 37 tahun, yaitu pada saat terjadi perang Siffin, perang antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Islam ketika itu sampai dengan tahun-tahun ini itu di atas istiqamah, di atas kebaikan, di atas manhaj nubuwwah. Fa in yahlaku fasabila man halak. Fa'an yahlaku fa sabila man halak. Maknanya, jika mereka mengganti, merubah-rubah, kemudian keluar memberontak kepada imam, dan juga mereka hidup dengan kemaksiatan dan kezaliman, dan meninggalkan hukum had-had, maka apa nanti? Fasabila man halak, maka itu jalannya orang binasa. Sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu, mereka binasa karena ini. Mereka merubah, mereka mengganti, mereka menentang penguasanya, mereka bermaksiat, sehingga mereka pun binasa. Kalau mereka mengikuti umat-umat terdahulu, enggak tidak berubah, maka mereka akan binasa juga sebagaimana mereka binasa. Wa in yuhib lahum dinahum yakum sabina ana. Namun jika menegakkan adin ini sebagaimana mereka menegakkan di zaman yang istiqomah tadi Islam, mereka akan bisa menegakkan agamanya sab'ina amma, sampai 70 tahun. Ini zaman yang penuh kebaikan, yaitu sampai 70 tahun. Sebagian besar sahabat di tahun ini sudah meninggal, tinggal sedikit zaman dia. Naam, afdal khairu qarni, kurun yang paling terbaik di umat ini adalah kurunnya sahabat, zamannya sahabat, sampai 70 tahun. Naam, setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka para sahabat masih banyak hidup. Setelah tahun 70 tahun ke atas mereka banyak sudah meninggal. Qultu am mimma baqiya aw mimma madha, aku katakan tamdha'u mustud, apakah itu yang tersisa ataukah yang telah berlalu? Qala mimma madha, yang telah berlalu mereka adalah umat-umat yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dan kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di zaman khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orang yang hidup di zaman itu. Nah, di atas kebaikan mereka kemudian melaksanakan ad-din ini, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 70 tahun. Ketika itu sudah terjadi banyak perang di antara mereka. Dan juga diriwayatkan oleh hadis ini yang kita bacakan tadi sahih, hadis ini sahih. Walaupun dari jalan-jalan, sebagian jalan-jalannya ini dhaif, tetapi saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Wa rawa fi sunan aydhan an Abi Hurairah, dan juga diriwayatkan dalam sunan Abi Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafaraqu az-zaman wa yanqusu al-ilm wa tadhharu al-fitan wa yulqa as-suh wa yaqtul al-haraj qila ya Rasulullah ay huwa qala al-qadlu al-qadlu. Dan disebutkan juga Rasulullah SAW dari Aidan Hurairah yatafaraqu az-zaman, zaman ini semakin berdekatan. Yatafaraqu az-zaman, zaman semakin berdekatan. Antara disebutkan tafsirnya apa makna yatafaraqu az-zaman, disebutkan oleh Imam Nawawi di antara makna yataqarabu zaman itu qillatul barakah, sedikit barakah. Zaman ini semakin sedikit barakahnya. Ada juga menyangkut yataqarabu hissi, yataqarabu zaman waktu semakin berdekatan. Secara hissi kenyataannya sebulan terasa cuma sepekan, setahun terasa beberapa bulan saja. Benar-benar merasakan waktu cepat sekali berlalu. Secara hissi memang waktu cepat, waktu menjadi cepat. Dalam riwayat dikatakan la taqumu as-sa'ah hatta yataqarabu az-zaman, tidak akan tegak hari kiamat sampai waktu itu semakin berdekat, berdekatan. Ini diantaranya. Ada juga menyebutkan bahwasanya yataqarabu az-zaman maknanya adalah manusia itu semakin mudah untuk saling berhubungan. Manusia semakin mudah saling berhubungan. Dan diantara sebutan yang juga dengan sekarang ini ada teknologi dimanapun kita bisa berhubungan dengan orang. Jadi tempat yang jauh dekat, sekalipun jauh tempatnya tapi dekat, rasanya dekat, bisa melihat, bisa berbicara langsung. Dia juga melakukan tempat-tempat itu semakin berdekatan, jarak tempuhnya semakin dekat dengan adanya transportasi. Ada pesawat, ada mobil, sehingga jarak dari sini ke Mekah misalnya cuma 10 jam dengan jarak yang berapa ribu kilometer. Ini yang tadi disebutkan makna-makna yang tafaraqu az-zaman, waktu itu semakin berdekatan. Wayang fosolin, dan ilmu semakin berkurang disebabkan karena orang sudah malas untuk belajar, dan semakin sedikit orang yang mengajarkan ilmu. Manusia lebih condong mengajar dunia dibandingkan mempelajari ilmu. sudah tidak peduli lagi. Mereka lebih mengutamakan dunianya, berbangga-bangga dengan dunia. Ilmu dilupakan, tidak ada yang belajar ilmu. Kalau sudah tidak ada yang mempelajari ilmu, siapa nanti akan mengajarkan ilmu tersebut? Dan juga orang semakin malas untuk belajar. Ini menjadikan ilmu semakin berkurang. Lama-lama nanti maka ilmu ini hilang karena tidak ada lagi yang mau mempelajari. Wa tadhharu fitan, dan semakin muncul nampak fitnah-fitnah. Fitnah semakin banyak bermunculan. Wa al-fashah, dan juga dimasukkan ke dalam hati-hati sifat syuh, sifat bakhil, orang jadi pelit. Wa yakthur al-haraj, dan semakin banyak al-haraj. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu al-haraj? Beliau mengatakan al-qatl, al-qatl. Ini syahid, al-qatl, al-qatl. Syahidnya adalah al-qatl wal-qatl, peperangan-peperangan, pembunuhan-pembunuhan. Ini Rasulullah beritakan kepada kita bahwasanya nanti akan banyak muncul ilmu semakin berkurang, fitnah semakin banyak, dan sifat bakhil semakin menyebar kalangan umat, makin pelit dia mengeluarkan hartanya, dan juga semakin banyak terjadi pembunuhan, terjadi peperangan antara kaum muslimin. Nah, ketika itu terjadi, orang-orang kafir dengan mudah bisa menguasai kaum muslimin. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa innama akhafu ala ummati aimmat al-mudillin, sesungguhnya yang aku paling takutkan terhadap umat adalah aimmat al-mudillin. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aimmat al-mudillin, para imam-imam yang sesat dan menyesatkan, menganggap dirinya sebagai ulama, sebagai ustaz, du'an, tetapi du'an yang mengajak kepada kesesatan karena dia sendiri sesat. Dan ini juga sudah banyak bermunculan pengusung-pengusung kebatilan, menyuruh kepada umat dengan kemasan al-haq, tapi sungguhnya kebatilan yang dia seru. Bermunculannya kelompok-kelompok menyimpang dalam Islam zaman dulu, muncul khawarij, ada syiah, ada jahmiyah, ada mu'tazilah, sampai sekarang semakin banyak bermunculan. Ayat kata Syekh Al-Umara wal ulama wal ubad, disebutkan Syekh Abdul Rahman siapa a'immanul dindin, yaitu umara, masuk umara wal ulama wal ubad, para penguasa, penguasa, para ulama dan ubad, ahli ibadah. Fayahkumuna fihim biwari ilmin, mereka menetapkan hukum di antara mereka tanpa ilmu. Penguasa enggak punya ilmu, menetapkan hukuman atau berikan ketetapan hukum kepada rakyatnya, maka ini bisa menyesatkan, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan Islam. Demikian juga ulama, ulama yang sesat dan ahli ibadah. Fayudillunahum, maka mereka pun menyesatkan umat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 67, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana dan pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila. Maka mereka pun menyesatkan jalan kami. Jadi jalan kami menjadi sesat disebabkan karena kami ini mengikuti mereka, mereka para pemimpin, para ulama yang sesat, menyesatkan. Wa kana ba'du ha'ula yaqul li ashabihi man kana lahu hajah falyati ila qawmihi. Bahkan sebagian mereka pertama kepada ibad, ahli ibadah, yaqul, mereka, dia mengatakan kepada sahabatnya, ada teman-temannya, barang siapa di antara kalian memiliki kebutuhan, maka datanglah kepada kuburanku, maka sesungguhnya aku akan memenuhi hajahnya. Yang dia butuh itu aku penuhi kalau aku meninggal. Nanti kalau aku meninggal, datang ke kuburanku, kamu minta, aku akan penuhi. Sampai ada yang mengatakan seperti itu, dan ada yang percaya seperti ini. Mereka yakin ketika meninggal orang tersebut datang ke kuburannya, minta aja. Nah, maka tidak ada kebaikan sekiranya dalam perkara ini. Nah, ya sesat, buat terlalu baik. Mereka menyeru kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya untuk beribadah kepada-Nya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan kesyirikan, melakukan peribadahan kepada selain Allah, meminta kepada-Nya apa-apa yang dia tidak mampu untuk memberikan, mengabulkan permintaan tersebut, menunaikan hajahnya, kemudian melepaskan kesulitan-kesulitannya. Mereka tidak akan mampu, namun mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, yada'u min dunillah ma la yadurru wa ma la yanfa'u dhalika wa dhalalul ba'id. Mereka menyeru kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, kepada orang-orang yang dikutuk tadi, yang sudah memberikan iming-iming kepada teman-temannya, kepada orang-orang dekatnya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang yang ikut kepada dia, mengikuti dakwahnya. Dari kalangan sufi, kalau aku mati datang ke kuburanku, aku akan penuhi apa saja yang kamu minta. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yada'u min dunillah, mereka menyeru kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ma la yadurru wa ma la yanfa'u, pada apa yang tidak bisa memberikan mudharat kepadanya, dan juga tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadanya. Meminta kepada orang sudah mati, orang mati tidak bisa memenuhi permintaan orang yang minta kepadanya, tidak bisa menghilangkan bahaya, bahaya menimpa kepada orang yang datang berdoa meminta kepadanya. Ini adalah kesesatan yang baik, yang jauh. Sungguh orang yang seperti ini terjatuh ke dalam sesat yang sangat jauh. Ya daulah mandur akhara min nafbihi, mereka menyeru kepada orang yang kemudaratannya itu lebih dekat dibandingkan dengan kemanfaatannya. Labisal mula wa labisal asyir, sebuah jelek-jelek penolong dan sejelek-jelek keluarga. Minta kepada orang yang sudah mati. Nah, wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun la yamlikuna li anfusihim dharra wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayata wa la nusura. Mereka menjadikan selain ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada sembahan-sembahan selain Allah yang sembahan itu tidaklah bisa menciptakan sesuatu, bahkan mereka yang menciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharra, dan juga tidak bisa menolak bahaya kepada diri mereka, dan tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada diri mereka yang kamu sembah itu. Kenapa disembah, kenapa diibadai, kenapa dimintai memenuhi kebutuhan hajatmu, sementara dia diciptakan, dia tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada dirinya dan tidak bisa menolak bahaya yang menimpa dirinya, dan tidak memiliki dan tidak bisa mematikan dan tidak bisa menghidupkan. Nah, wala nusyura, dan tidak bisa mengembalikan. Ya, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak bisa membangkitkan. Fabtaghu indallahi rizqa wa'budu, maka Allah Subhanahu wa taala, carilah rezeki itu di sisi Allah dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat seperti dalam Al-Qur'an sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Allah jelaskan al-huda min ad-dhalal, mana petunjuk, mana kesesatan. Qul hadzihi rahimani rahimakumullah. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adanya dari kalangan umat ini a'immah al-mudillin, a'immah yang sesat, yang itu menyesatkan umat, baik dari kalangan umrah, ulama ataupun ubad. Masih beberapa penjelasan dari hadis insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Nabi kepada subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah. Yes.